اتصال السند. رجاله كلهم عدول، يعني عدل عن عدل عن عدل بحيث يتصل السند. غير ماذا؟ غير شروط السلبية، غير ماذا؟ غير نسيتم، غير معل، غير معل، وغير ماذا؟ غير شاذ. نعم، ليس في علة وليس في شذوذ. نعم، ليس مواسامة اتصال السند، عدول الرواه، عدم الشذوذ وعدم العلة، عندهم شروط ليس مواسامة. صحيح لذاتي عن حسن لذاتي سامة دلم حال شروط تثبت اتصال السند، عدول الرواة، وماذا؟ عدم الشذوذ والعلة. تتابع بدانية تلتك بضبط. نعم، رجال الحديث الحسن لذات أقل ضبطا من رجال الحديث الصحيح، الذي رندح ضبط penguasaan riwayatnya dibandingkan rawi-rawi hadith as-sahih li dhatihi. Yani mana as-sahih li dhatihi disebut dhabtnya apa? Tamu dhabti, sempurna dhabtnya. Sedangkan al-hasan li dhatihi khafifu dhabt, yani ringan dhabtnya, lebih rendah daripada tamu dhabt, yani kurang sempurna tetapi tidak lemah. Wa alaihi فالحديث الصحيح مع الحسن يشتركان في جميع الشروط. berdasarkan ini hadis sahih bersama al-hasan lidati, yani sahih lidati dan hasan lidati, yashtarikani fi jami' syurut. Waduh, yashtarikani fi jami' syurut, dua-duanya bersekutu dalam seluruh syarat, illa kecuali fi syartin wahidin wa huwa ad-dhabt. وراوي الصحيح لذاته تام الضبط، تمام، تام الضبط، سمبرنا ضبطنا. وراوي الحديث لذاته أخف ضبطا منه ولم يضعف، انتبهوا، أخف ضبطا منه، لبي رينا لبي رندح ضبطنا داريبادا تام الضبط، يعني tidak sesempurna ya راوي الصحيح yang تام الضبط yang sempurna ضبطنا. Walam yad'uf, tetapi tidak sampai lemah. Bukan lemah. Ada kurang sempurna, tetapi tidak lemah. Wa huwa al-mu'abbaru anhu, dan itulah yang diungkapkan ya dalam ungkapan-ungkapan ahli hadis ketika menyifati rawi al-hadis al-hasan lidhati bi saduq aw la ba'sa bihi. Nah. Amma idza qila masalan thiqah, ha? Sabtun, thiqatun sabtun, imam, jabal. Ha? Sifat-sifat ini untuk apa? Tammu ad-dhabt. Adapun ketika dikatakan saduq, saduq juga maknanya terpercaya, tapi saduq ungkapan ini untuk al-hasan lidati. Dia tidak setingkat dengan thiqah, sabt dan seterusnya. Thiqatun sabtun, jabal, imam. Baik. Jadi saduq, dihafalkan ini. Jika antum mendapati pada biografi rawi itu dikatakan saduq, berarti hadisnya hasan li lidzati. Aw la ba'sa bihi. Tidak mengapa dengannya. Ini juga untuk al-hasan li lidzati. La ba'sa bihi. Nah. Aw nahwiha min al-ibarat. Atau yang semisal dengannya dari ungkapan-ungkapan ahli hadis allati tadullu ala anna ad-dhabta, ibarat allati tadullu ala anna ad-dhabt, ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa sesungguhnya dhabt rawi itu qad khaffa 'inda ar-rawi, sungguh dhabtnya telah ringan, kurang sempurna di sisi rawi, sehingga disifati saduq la ba'sa bihi dan semisalnya. Wa huwa musyarikun lil hadits as-sahih fil ihtijaj bihi. Wahuwa musyarikun lil hadith as-sahih fil ihtijaj bihi, tentunya sama dengan hadith sahih menyamai al-hadith as-sahih dalam hal apa? Dijadikan sebagai hujjah. Naam. Lakin inda ta'arud mada? Di situ fungsinya. Klasifikasi ini. Tampak. Ya. Semakin tampak ya. Ini ketika terjadi ta'arud bainal hadithain. Ada pertentangan antara dua hadis dalam hal dalalah misalkan, yang harus diterjih, tidak bisa dijamak. Kan begitu. Yang kita pelajari dalam ilmu usul fiqh, pertama al-jama', thumma an-nasakh, thumma terjih. Nah, al-jama' tidak mungkin kan. Nasakh juga tidak dalil. Terpaksa kita terjih. Kita dapat yang satunya hadithun sahihun lidhati, yang satunya hasanun lidhati. Ayyuhuma yurajjah. Yang mana yang diterjih? Mana yang dipilih? Hah? Yurajjah al-hadith as-sahih lidhati. Hadith itu yang kita ambil. Dan kita tidak memakai al-hasan lidhati. Karena kalah kuat. Begitu. Nah. Ketika tidak terjadi ta'arud, semuanya hujjah. قال الحافظ ابن حجر في النزهة وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به واضح وهذا القسم من الحسن جنس ini dari al-hadith al-hasan مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه وإن كان دونه meskipun di bawahnya. Dalam hal ihtijaj di bawahnya, tetapi sama-sama yuhtajju bi wa musyabihun lahu, musyabihun lahu yani musyabihun lil hadis sahih fin qisamihi musyabihun lahu yani menyerupai al hadis sahih fin qisamihi dalam hal inqisamnya, dalam hal terbaginya. Al-hadith as-sahih dan al-hadith al-hasan sama-sama terbagi ila maratiba. Ila maratiba terbagi menjadi beberapa maratib, beberapa tingkatan, ba'duha fawqa ba'd. Satu tingkat, sebagian tingkatan lebih tinggi tingkatannya daripada tingkatan yang lainnya. Kama marra bina fi maratib as-sahih. Kan bertingkat-tingkat ya. Nah, sudah kita lewati. Baik, misalkan al-hadith as-sahih lidhati yang disifati bahwa sanadnya adalah silsilah dhahabiyah, iya, atau asahhu mada as-sahih al-asanid, kan beda tingkatannya dengan sanad yang rawi-rawinya thiqah tetapi tidak disifati sebagai as-sahul asanid, tidak disifati sebagai silsilah dhahabiyah misalkan. Nah, sama dengan ini juga ada maratib. Tamam. Idza ijtama hasan li dhatihi ma'a hasan li dhatihi yakunu sahihan li ghairi. Apabila berkumpul hasan li dhati ma'a hasan li dhati bersama hasan li dhati, yakunu menjadilah hadis itu sahihan li ghairi. Naik derajatnya ya, rutbahnya, martabatnya, derajatnya menjadi apa? Sahih li ghairi. Tamam, sahih karena yang lainnya. Wajah ada? Hah? Ada dua hadis yang semakna. Dua-duanya al-hasan li dhati. Saling menguatkan bisa menjadi sahih li ghairi. Tamam. Thumma inna al-hadith al-hasan yanqasimu ila qismain. Al-qism al-awwal hasan li dhatihi wa qad sabaq in antara lewat. Al-qism al-thani hasan li ghairihi. Wa sabaqa fil isharatu ilayhi. Hasan li ghairihi, hasan karena lewat yang lainnya menguatkannya. Wa sabaqa fil isharatu ilayhi, dan telah lewat isyarat padanya. Wa huwa ma kana da'fuhu yasiran. Wa ja'a ma ya'duduhu. Perhatikan ini adalah pengertian hasan li ghairi. Maka na yad'u, maka na da'fuhu yasiran wa ja'a ma ya'duduhu.